بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب الأمر بأداء الأمانة. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى حثا على الأمانة والوفاء بها والرعاية لها وعدم إضاعتها، وأن حفظ الأمانة والرعاية لها والعناية بها من خصال الإيمان وصفات المؤمنين، أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، فهذا من الواجبات ومن الحقوق، وهو حق لله على العباد ائتمنهم عليه، لأن قوله أدوا الأمانات يشمل جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل، وكذلك من حقوق العباد. فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك من أمور الإيمان كلها داخلة في الأمانة التي يجب أن تؤدى. وكذلك حقوق العباد مثل الودائع ونحو ذلك أيضا هي أمانة، ويجب أن يؤديها المؤمن لمن ائتمنه وافية لا نقص فيها. وهذا كله من علامات الإيمان ومن خصال الدين التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمر بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكما عرفنا أن هذا الأمر يتناول حقوق الله على العباد، فهذا من أداء الأمانة كالصلاة والصيام وغير ذلك من الطاعات، وأيضا حقوق البشر، يعني مثلا تربية الأولاد هذا أمانة يجب أن توفى، بر الوالدين أمانة، صلة الأرحام، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي على العبد أن يوفيها وأن يؤدي هذا الذي تمن عليه. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الآية الكريمة أيضا هي في هذا الباب العظيم، باب حفظ الأمانة والعناية بها وعدم إضاعتها، وأن الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أن تحمل هذه الأمانة فأبين أن يحملنها، أبين أن يحملناها إشفاقا وخوفا، وليس عدم طاعة لله سبحانه وتعالى، وإنما من باب الخوف من عدم القدرة على ذلك، فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها. وحملها الإنسان، حملها الإنسان، والمراد بالأمانة الطاعة، طاعة الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. إذا يدخل في الأمانة هنا فرائض الإسلام واجبات الدين كلها داخلة في هذا الباب العظيم. فالسماوات والأرض والجبال عرض الله سبحانه وتعالى عليها الأمانة وعرض تخير، فأبين أي شفقة وخوفا من عدم القدرة والتمكن من أداء الأمانة كما ينبغي. وحملها الإنسان، حملها الإنسان، وذكر الله سبحانه وتعالى للإنسان وصفين، قال إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، فهذان وصفان للإنسان وهما يدلان على ما فيه من ضعف وأيضا قصور وتفريط ونحو ذلك. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يأتي هنا سؤال أيها الأخوة المستمعون الكرام، هذا الإنسان الذي حمل الأمانة كيف هو في تحملها والوفاء بما أؤتمن عليه؟ جواب ذلك يأتي في الآية التي تلي هذه الآية في سورة الأحزاب، يقول الله سبحانه ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه الآية تفيد أن الإنسان أو الناس عموما مع الأمانة انقسموا إلى ثلاث أقسام. القسم الأول من أظهروا تحمل الأمانة وأبطنوا خلاف ذلك، أظهروا تحمل الأمانة وأبطنوا خلاف ذلك، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهم الذين ذكرهم الله بقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات. والقسم الثاني من رفضوا وأبوا أن يتحملوا الأمانة ولم يقبلوها، ولم يقبلوا على دين الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء من هم من قال عنهم سبحانه في هذه السياق والمشركين والمشركات. والقسم الثالث من تحملوا الأمانة ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لتحمل ما أتمننا عليه، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ketundukan dan ibadah kecuali penguasa alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dan Radio Roja yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-amr bi ada'il amanah, bab tentang perintah untuk menunaikan amanah. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam rangka untuk mendorong kaum muslimin untuk menunaikan amanah, agar memberi perhatian terhadap amanah dan tidak melalaikan amanah. Karena sikap seperti ini, perhatian terhadap amanah, menunaikan amanah sebagaimana seharusnya, tidak melalaikan amanah, orang yang beriman, ya, sifat ini merupakan salah satu dari sifat-sifat orang yang beriman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amanah, ya, amanah perkara yang luas. Allah Subhanahu wa taala nanti menyebutin dalam ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah. Dan amanah aman ini maknanya luas, mencakup amanah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga amanah yang berkaitan dengan hak para hamba. Adapun amanah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan-ketaatan, seperti salat. Salat merupakan amanah yang kita akan diminta pertanggungjawaban. Harus kita tunaikan dengan sebaik mungkin, dengan sebagaimana mestinya. Seperti contohnya puasa, itu juga merupakan amanah, ya. Dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita tunaikan. Bayar kafarah kalau kita melakukan kesalahan dan harus punya kafarah, maka kita juga harus menunaikan kafarah tersebut, dan itu juga merupakan amanah yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian juga nuzur, misalnya seorang bernazar, berjanji, ya. Jangan dia lalai, jangan dia sangka bahwasanya janji tersebut hanya hilang begitu saja kalau dia tidak kerjakan. Tidak, janji tersebut yang dia pernah berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala tercatat dan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amanah mencakup amanah yang berkaitan dengan hak-hak para hamba, seperti titipan, ya, pesanan, ya. Ya, barang misalnya yang harus ditunaikan, harus disampaikan. Ini semuanya merupakan amanah yang harus ditunaikan oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diamanahkan. Ya, dan berusaha menunaikan dengan secara wafian, secara terbaik yang sempurna cara penyampaiannya, tidak mengurangi amanah yang dititipkan kepadanya, ya. Oleh karenanya menunaikan amanah merupakan salah satu dari perangai seorang beriman, merupakan sifat orang beriman, dan menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini membawakan dua ayat dan juga membawakan beberapa hadis. Adapun ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak, kepada yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan bahwasanya perintah Allah di sini an tu'addul amanat, hendaknya kalian menunaikan amanat. Amanah di sini umum mencakup segala bentuk amanah, baik yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun yang berkaitan dengan hak-hak para hamba. Hak Allah sebagaimana telah lalu seperti salat, ya, zakat dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, seluruhnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban yang Allah telah bebankan dan amanahkan kepada kita. Kemudian hak-hak yang berkaitan dengan para hamba seperti tarbiyatul aulad, mendidik aulad, itu juga amanah. Allah Subhanahu wa taala bebankan, pikulkan kepada para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, dan mereka akan diminta pertanggungjawaban apakah mereka sudah menjalankan amanah tersebut dalam mendidik anak-anak mereka atau tidak. Demikian juga birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu juga merupakan amanah, hak kedua orang tua. Amanah yang harus kita kerjakan, yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga silaturahmi, silatul arham, menyambung silaturahmi di antara kerabat, itu juga merupakan amanah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amanah ini hendaknya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Hendaknya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai atau terbaik dilakukan dengan sebaik mungkin agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula." Sungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan kepada bumi dan kepada gunung-gunung, fa'abaina an yahmilnaha, namun mereka enggan untuk memikulnya, wa ashfaqana minha, dan mereka takut dari memikul amanah tersebut, wa hamalahal insan, adapun manusia, maka manusia memikul amanah tersebut, innahu kana dhuluman jahula, padahal manusia itu adalah senantiasa berbuat zalim dan senantiasa berbuat kejahilan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini juga berkaitan dengan masalah amanah, berkaitan dengan bagaimana seorang harus menjaga amanah dan tidak melalaikan amanah tersebut dan tidak melupakan amanah tersebut. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan amanah kepada langit dan kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Apakah mereka mau memikul amanah tersebut? Akan tetapi langit, bumi dan gunung menolak untuk memikul amanah tersebut. Bukan karena tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi isyfaqan wa khaufan, akan tetapi karena mereka takut dan khawatir, tidak mampu ya untuk bisa menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada mereka. Akan tetapi apa kata Allah? Wa hamalahal insan. Adapun manusia, mereka mau. Para manusia mereka mau untuk mikul amanah yang Allah bebankan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan amanah di sini yang dibebankan kepada manusia adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya masuk dalam amanah ini itu faraiduddin, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faraid, kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia untuk dijalankan. Allah Subhanahu wa taala tatkala menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung, yaitu ardu takhir, tawaran untuk pilihan, memilih untuk mikul atau tidak. Ya, tidak memaksa, Allah tidak memaksa langit, bumi dan gunung untuk mikul amanah tersebut, tapi Allah tawarkan. Ya, mereka milih. Dan ternyata langit, bumi dan gunung-gunung mereka memilih untuk tidak memikul amanah karena khawatir tidak mampu untuk menunaikan amanah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwasanya manusia mau memikul amanah, Allah menyebutkan dua sifat yang dimiliki oleh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana zaluman jahula. Yaitu manusia senantiasa berbuat zalim, sering berbuat zalim dan sering terjerumus dalam kejahilan. Ini adalah dua sifat yang dimiliki manusia. Ya. Oleh karenanya kita dapati manusia tatkala menjalankan memikul amanah, ya, terkadang kurang dalam menunaikan amanah, salah dalam menunaikan amanah, tidak sempurna dalam menjalankan amanah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini datang pertanyaan. Manusia yang telah memikul amanah, bagaimana model mereka dalam memikul amanah tersebut? Bagaimana mereka model mereka dalam memikul amanah tersebut, dalam menunaikan amanah tersebut? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam ayat berikutnya. Allah isyaratkan dalam ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yu'adzziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima." Kata Allah Subhanahu wa taala setelah ayat tentang amanah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengazab, ya, orang-orang munafik dari kaum lelaki munafikin dan kaum wanita yang munafik dan kaum lelaki yang musyrik dan kaum wanita yang musyrikat, dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang beriman dari kaum lelaki maupun kaum mukminat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang terakhir ini yang kita bacakan setelah penyebutan ayat amanah, ayat ini memberikan faedah bahwasanya model manusia secara umum dalam menghadapi amanah, dalam memikul amanah, dalam menunaikan amanah ada tiga model. Model yang pertama yaitu orang-orang yang menampakkan bahwasanya mereka itu menjalankan amanah, akan tapi dalam batin mereka, mereka tidak menunaikan amanah. Mereka menampakkan keimanan, akan tapi mereka dalam batin mereka menyimpan kekufuran. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam ayatnya, firman-Nya, "Liyu'adzziballahu al-munafiqina wal munafiqat." Agar Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafik dari kaum lelaki munafikin dan dari kaum wanita yang munafiqah. Ya, mereka yang menampakkan keimanan akan tapi menyembunyikan kekafiran. Kelompok kedua dalam menghadapi amanah, kalau pertama tadi menampakkan seakan-akan menjalankan amanah tapi sesungguhnya hati mereka menolak amanah, yang kedua yaitu benar-benar mereka menolak amanah baik secara zahir maupun secara batin. Mereka itulah orang-orang musyrikin yang mereka menolak keimanan, mereka menampakkan kekufuran baik zahir maupun batin. Ya. Yang ini juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal musyrikin wal musyrikat. Ya, dua model kedua dari orang-orang yang menolak amanah. Dan yang ketiga yaitu model orang-orang yang mereka, ya, memikul amanah dan mereka menjalankan amanah dengan sebagaimana mestinya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat orang-orang yang beriman ya, dari kaum lelaki maupun kaum mukminat, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menunaikan amanah yang telah dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. قال: وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قوله آية المنافق أي علامة المنافق، علامة المنافق. فالحديث اشتمل على ذكر ثلاث علامات للنفاق. وينبغي أن يعلم هنا أن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي، وهو أن يظهر المرء الإيمان ويبطن الكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى في ذكر هذا النوع من النفاق: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مسلمون. وكذلك قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكاذبون في أن ما أظهروه لا يوافق ما أبطنوه. فهذا النوع يسمى النفاق الاعتقادي، هو مخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني من النفاق، النفاق العملي، وهو فيه إظهار خلاف ما يبطن الإنسان، لكنه في حدود التعاملات مع الناس، فيكون نفاقه في حق من حدثه أو وعده أو ائتمنه أو خاصمه أو عاهده، فيظهر له شيئا ويبطن له شيئا آخر، فهذا يسمى نفاق عملي وليس مخرجا من الملة، وهو من فروع النفاق، ليس من فروع الإيمان، وإنما هو من فروع النفاق. ولا شك أن وجود هذه الصفات النفاق العملي في المؤمن فيها خطورة، وهي من الكبائر، كبائر الذنوب. وهذا الحديث ذكر فيه عليه الصلاة والسلام ثلاث علامات للنفاق. الأولى كما جاء في الحديث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، يعني إذا حدث صاحبه ورفيقه كذب. ووجه كون الكذب نفاقا لأنه يظهر لصاحبه أنه صادق وهو في الحقيقة ليس بصادق، فهذا نفاق إظهار لخلاف الحقيقة. والخصلة الثانية في هذا الحديث: إذا وعد أخلف. وأيضا وجه النفاق هنا أنه يظهر لصاحبه الالتزام بالوعد وهو خلاف ذلك، فأظهر ما لم يبطن، فهو نفاق عملي. والأمر الثالث هو موضع الشاهد للترجمة من سياق الحديث: وإذا اؤتمن خان. إذا اؤتمن أي ائتمن صاحبه على أمر ما، على وديعة أو مال أو نحو ذلك، خان صاحبه فيما ائتمنه عليه. وجه النفاق هنا أنه يظهر له الأمانة ويبطن الخيانة. فهذه خصال ثلاث من آيات النفاق وعلاماته، وهي من النفاق العملي كما مر بيان ذلك وإيضاحه. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ayatul munafiqi salasun, bahwasanya tanda-tanda alamatnya orang-orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Jika dia berbicara maka dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji maka dia menyelisihi, wa idza tumina khan, dan jika dia diberi amanah maka dia pun berkhianat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam sebuah riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Meskipun orang yang terdapat dalam sifat munafik tersebut puasa dan salat dan dia menyangka bahwasanya dirinya adalah seorang muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik, tanda munafik, artinya alamat orang-orang munafik, ya. Karena hadis ini mencakup tentang, menjelaskan tentang tiga ayat atau tiga tanda ciri-ciri dari orang-orang munafik. Namun perlu diketahui para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan itu ada dua model. Ada dua model. Yang pertama, kemunafikan i'tiqadi, yaitu kemunafikan yang berkait dengan akidah, yang ini mengeluarkan seorang dari Islam dan pelakunya yang pemilik sifat munafik ini akan kekal dalam neraka selama-lamanya, bahkan fid darkil asfali minan nar, di bagian dasar neraka jahanam. Adapun yang kedua yaitu an-nifaq al-amali, yaitu nifaq yang berkaitan dengan amalan, yang ini bukan merupakan kekufuran, akan tapi hanyalah nifaq yang berkaitan dengan muamalah dengan sesama manusia. Adapun nifaq yang i'tiqadi artinya apa? Yaitu orang-orang yang mereka menampakkan keimanan akan tapi dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran. Inilah nifaq i'tiqadi yang merupakan kekufuran yang menyebabkan pelakunya terjerumus dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Yang ini yang seperti dimisalkan dalam firman Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang Allah sebutkan yaitu orang munafik, jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman maka mereka mengatakan kami beriman seperti kalian. Ya, mereka menampakkan keimanan, akan tapi jika mereka kemudian ngumpul dengan setan-setan mereka, dengan teman-teman mereka, mereka mengatakan innama akum, kita ini sebenarnya sama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengejek orang-orang beriman tadi. Kami menampakkan sifat keimanan, akan tapi sebenarnya kami ini tidak beriman. Ya. Ini juga yang sifat orang-orang munafik yang i'tiqadi, yang kafir, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik, ya, dan mereka mengatakan sungguh kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah. Ya, mereka bohong ini, hanya mengucapkan di lisan mereka, menampakkan bahwasanya mereka menerima dan mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kami benar-benar mengakui engkau adalah Rasulullah. Ya. Allah mengatakan, Allah mengetahui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mempersaksikan bahwasanya orang-orang munafik benar-benar pendusta. Ya, benar-benar pendusta, karena mereka ya mereka menampakkan keimanan, tampakkan bahwasanya mereka mengakui kerasulan Nabi, akan tapi dalam hati mereka mengingkari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi telah kita ingatkan, kemunafikan yang modelnya seperti ini, ya, mengeluarkan seorang dari Islam, mengeluarkan seorang dari millah, dan pelakunya akan terjerumus dalam neraka jahanam, bahkan fid darkil asfali minan nar, yaitu di bagian dasar neraka jahanam kekal selama-lamanya. Orang-orang yang KTP-nya Islam, menampakkan Islam, akan tapi dalam hati mereka benci dengan Islam, dalam hati mereka ada kekufuran, dalam hati mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini bukan cuma di neraka jahanam, bahkan fid darkil asfali minan nar, di paling neraka paling dasar. Adapun jenis kemunafikan yang kedua yaitu nifaq al-amali. Nifaq amali yaitu menampakkan sesuatu yang menyelisih apa yang disembunyikan dalam batinnya. Akan tapi hal ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Hal ini, kemunafikan ini hanya berkaitan dengan ta'amul tentang bagaimana berhubungan dengan sama manusia. Ya, dia melakukan kebohongan, menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya terhadap siapa? Terhadap orang yang dia janjiin. Dia berjanji dengan seorang, ternyata dia dustai. Dia mengadakan permusuhan dengan seorang, kemudian dia menunjukkan bersikap munafik kepada orang tersebut. Dia misalnya diberi amanah, ternyata dia berkhianat, ya. orang seperti ini telah terjerumus dalam nifak amali, akan tapi nifak ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Oleh karenanya sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa kadzaba, jika dia berkata dia berdosa, jika dia berjanji dia mengingkari dan menyelisih, dan jika dia diberi amanah dia berkhianat, inilah dari furu'ul nifak. Dia adalah cabang-cabang dari kemunafikan. Dan akan tapi tentunya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya sifat-sifat ini pada seorang menunjukkan akan berbahayanya orang tersebut. Kenapa? Karena sifat-sifat ini merupakan dosa besar. Ya, sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sifat-sifat orang munafik, merupakan dosa besar. Jika terkumpul pada seorang tiga sifat tersebut, maka ini sangat berbahaya, telah terkumpul pada dia dosa-dosa besar. Tiga alamat nifak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, maka dia berdosa. Artinya apa? Jika dia berbicara dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan temannya, dia berdusta. Sisi disebut kemunafikan. Jadi kemunafikan kita katakan secara bahasa artinya apa? Menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan isi hati. Sisi kemunafikannya di sini, dia menampakkan dia jujur. Menampakkan di hadapan saudaranya, di hadapan temannya, dia seorang yang jujur. Ternyata dia adalah seorang yang pendusta. Sifat yang kedua, kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, maka dia menyelisihi. Sisi kemunafikan di sini artinya apa? Sisi kemunafikannya dia nampakkan bahwasanya kepada saudaranya, dia nampakkan bahwasanya dia adalah orang yang akan menepati janji, orang yang akan menepati janji dan tidak akan menyelisih janji. Akan tetapi ternyata dia menyelisih janji tersebut. Dan yang ketiga, yang ini merupakan inti dari hadis ini yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas tentang amanah, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza tumina khana, dan jika dia diberi amanah maka dia pun berkhianat. Dan sisi dari kemunafikannya, yaitu dia menampakkan kepada saudaranya bahwasanya dia orang yang menunaikan amanah, ya, dan dia orang yang akan menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut, akan tapi ternyata dia tidak menunaikan amanah, bahkan dia berkhianat, tidak menyampaikan amanah kepada pemilik hak amanah tersebut. Wa nasallallahu al-karim رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه سميع قريب مجيب. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat beliau pada kesempatan kali ini. Bagi siapa yang hendak bertanya, maka kami persilahkan. Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Fidahullah Ta'ala dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda atas terjemahan dari pembahasan kita sore hari ini. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif. Anda bisa hubungi kami di line telepon 021-823-6543. Kami berharap kajian atau pertanyaan sesuai dengan kajian yang kita bahas. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Dan kita akan angkat dari satu penelpon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu. Baik, silakan langsung pertanyaannya kepada Syekh. Ya, bagaimana hukumnya jika kita itu dalam hati kita sebenarnya membenci orang, tapi kita itu karena sesuatu, ya, tapi kita itu di depannya itu berusaha untuk menyembunyikannya. Itu aja, syukran. Afwan. Baik, jazakallah khair. Bisa disimak, Ustaz? Bisa. Baik, silakan. هذه تسأل عن كون الرجل يظهر لآخر أنه يحبه أو أنه يقدره أو نحو ذلك، إن كان يظهر ذلك اتقاء لشره وخوفا من أذاه ونحو ذلك فلا بأس بذلك. أما إن كان هكذا يتعامل نفاقا ويظهر، فلا شك أن هذا داخل في الدم المتعلق بهذا الباب. Saya menjelaskan bahwasanya jika seorang, ya, dia menampakkan suka kepada orang lain atau cinta kepada orang lain, kan, tapi ternyata dalam batinnya dia tidak suka dengan orang tersebut karena ada sebab tertentu, ya. Kata Syekh, kalau memang dia melakukan demikian karena ingin menghindar keburukan orang tersebut, karena ingin menghindar dari gangguan orang tersebut, maka ini tidak mengapa. Dia sengaja menampakkan seakan-akan dia tidak benci kepada orang tersebut, takut ya, karena khawatir ada gangguan yang akan dia dapatkan dari orang tersebut. Ini tidak jadi masalah. Akan tetapi jadi masalah kalau memang dia seperti itu, cara gaya bertemannya seperti itu, selalu menampakkan suka kepada orang lain, akan tetapi sebenarnya dia benci. Ya ini tentunya kalau tidak ada sebab apa-apa, maka cara bertaamul, cara bermuamalah, cara bergaul seperti ini termasuk dari sifat kemunafikan yang disebutkan dalam hadis tadi. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Ustaz dari pendengar kita, Bapak Munawir di Cibitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah kiat-kiat agar senantiasa kita mampu dan dapat menunaikan amanat Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka mengharap rahmatnya, mohon doanya Syekh agar ana mampu menjalankan amanat tersebut. Jazakallahu khair. هذا المقام يحتاج إلى أمور عديدة، لكن من أهمها أولا الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، لأنك لا يمكن أن توفي في شيء مما أمرك الله به ودعاك إليه إلا إذا أعانك سبحانه وتعالى على ذلك. والله تعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والأمر الثاني أن تجاهد نفسك على فعل ما يرضي الله وتجنب ما يسخطه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الأمر الثالث أن تصاحب الأخيار الذين يعينونك على ذلك ويشدون من أزرك، وتتجنب مصاحبة الأشرار، والجليس له تأثير في جليسه ولا بد. والأمر الرابع أن تقرأ من العلم النافع ما يكون سببا لثباتك على الحق ومحافظتك عليه، ولا سيما أن تقرأ في ما صح في الأحاديث من فضائل الأعمال الصالحة، وكذلك تقرأ فيما يتعلق بأبواب الترغيب والترهيب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan seperti ini tentunya membutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Akan tetapi yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Syekh yaitu pertama perlu adanya doa, ya, doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia bisa menunaikan amanah yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, karena ketahuilah bahwasanya seorang tidak mungkin bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik kecuali jika dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzaki man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah maka tidak seorang pun dari kalian yang akan suci, akan tetapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Tidak akan mungkin seorang pun menjadi seorang yang soleh kecuali karena dari karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kuncinya kita berdoa kepada Allah agar membantu kita, menolong kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yaitu seorang berusaha untuk berjihad, ya, bermujahadah bersungguh-sungguh untuk menjalankan segala perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami maka akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Dan yang ketiga perkara yang penting juga yaitu bersahabat dengan orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang soleh, Karena orang-orang soleh ini yang akan mengingatkan kita kepada akhirat. Orang-orang soleh ini akan menasihati kita. Orang-orang soleh ini akan membantu kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah bahwasanya teman itu sangat memberi pengaruh dan pasti memberi pengaruh. Namanya teman itu pasti akan memberi pengaruh. Tidak mungkin tidak memberi pengaruh. Oleh karenanya penting bagi kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Dan yang keempat yaitu hendaknya kita berusaha atau bapak berusaha untuk bisa membaca atau mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang memberikan menjadikan yang merupakan sebab untuk bisa tegar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti membaca hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan amal beramal saleh, ya, membaca targhib dan tarhib, membaca tentang hadis-hadis yang memberi dorongan untuk beramal saleh, dan membaca juga hadis-hadis yang memberi ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan amalan saleh. Demikian saja para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.